Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Al-ikhwati fillah. Kita alhamdulillah pagi hari ini dapat kembali melanjutkan kajian Aula Bil Sayyib menggantikan Al-Ustaz Abduh Hafizahullah Tabaraka Ta'ala. Dan kita terakhir menjelaskan tentang keutamaan zikrullah pada poin yang ke-36, bahwasanya zikrullah adalah merupakan cahaya bagi seorang di dunia, cahaya baginya dalam kuburnya, dan cahaya baginya kelak ketika hari berbangkit. Ia akan menerangi dia ketika berjalan di atas jembatan As-Sirat. Maka tidaklah ada sesuatu yang dapat menerangi hati, membuat hati bercahaya sebagaimana zikrullah tabaraka ta'ala. Kemudian pembahasannya panjang tentang cahaya, ya, sampai kepada pembahasan tentang Allah lah cahaya langit dan bumi. Ya, kemudian beliau berkata lanjutannya, فَلِهَذَا يَذْرِبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَثَلَيْنِ الْمَاءِ وَالنَّارِ مَعًا lima yahsulu bil ma'i minal hayati wa bin nari minal isyraqi wal nur. Allah memberikan dua perumpamaan dalam Al-Quran Al-Karim, ya, perumpamaan air dan api bersamaan, karena dengan kedua hal inilah akan ada kehidupan. Kehidupan didukung dengan adanya air yang merupakan materi kehidupan, dan juga api, ya, wabinnarim al-isyraq wan nur, karena api inilah yang merupakan sumber daripadanya cahaya yang menerangi, yang membakar. Allah Jalla wa Ala menyebutkan dua perumpamaan ini dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat ke-17. Allah berfirman, mathaluhum, perumpamaan mereka yaitu orang-orang munafik, kamathalil ladzi istawqada nara, bagaikan perumpamaan seseorang yang menghidupkan api. Falamma adha'at ma haulah, tatkala api tersebut memberikan cahaya dengan apa yang ada di sekitarnya, dhahaballahu binurihim, Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan cahaya tersebut, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, Allah biarkan mereka dalam kegelapan tidak mampu melihat. Berkata Ibn Qayyim, Allah berfirman, dhahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka, walam yaqul binarihim, Allah tidak mengatakan Allah memadamkan api mereka, tapi menghilangkan cahaya mereka. Kenapa? Li'anna naru fiha al-ihraq wal-ishraq, karena hakikatnya api itu bisa membakar dan bisa memberikan cahaya. Api setelah dia membakar, kemudian apinya besar, bisa menerangi sekitarnya. Fadhahaba fihi bima fihi al-idha'at wal-ishraq, wa abqa alaihim ma fihi al-adha wal-ihraq. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan cahaya tersebut yang dapat menerangi. Allah sisakan bersama mereka apa yang menyakiti mereka berupa bara api yang membakar. Ya, Allah mengatakan dhahaballahu binurihim, Allah tidak mengatakan dhahaballahu binarihim, Allah menghilangkan api mereka, tidak, tapi menghilangkan cahayanya. Cahaya hilang, ya, yang sisa adalah panas yang membakar. Begitulah perumpamaan orang-orang munafik. Ya, kata beliau, wakadzalika halul munafiqin, begitulah keadaan orang-orang munafik. Dhahaba nuru imanihim bin nifaq, cahaya iman mereka hilang dengan kemunafikan mereka. وَبَقِيَ فِي قُلُوبِهِمْ حَرَرَةُ الْكُفْرِ, yang bersisa adalah panasnya kekufuran dalam hati mereka. وَالشُّكُوكُ وَالشُّبُهَاتُ تَغْلَى فِي قُلُوبِهِمْ, yang bersisa adalah panasnya kekufuran, keragu-raguan, syubuhat yang mendidih dalam hati mereka, menggelegak dalam hati mereka. وَقُلُوبُهُمْ قَدْ سُلِيَتْ بِحَرِّهَا وَأَذَاهَا, hati mereka benar-benar dipanggang dengan panasnya kekufuran tersebut. وَأَذَاهَا, betapa kekufuran menyakiti hati mereka. Wa samumiha wa wahajiha fid dunya, demikian juga dengan baunya api, asapnya api, semuanya menyakiti seorang tatkala dia di dunia. Begitulah keadaan orang munafik. Ya, kekufuran membuat mereka, ya, hati mereka menjadi mati ya dzanbillah. Fa aslahallahu taala iyaha yaumul qiyamah. Tatkala kekufuran membakar hati mereka, keraguan-raguan, maka Allah Jalla wa'ala kelak di hari kiamat akan membakar mereka pula. Naron muqidatan tattali'u ala afidah. Api yang sesungguhnya. Di dunia yang membakar adalah api kekufuran. Yang sifatnya tak terlihat. Orang-orang kafir terbakar hatinya dengan kekufuran. Mereka merana dengan sebab kekufuran. Kebingungan kepada siapa mereka mengabdi. Tuhannya banyak atau tak meyakini adanya Tuhan. Kekafiran ini kelak akan benar-benar menjadi api yang membakar mereka hingga ke dalam hati-hati mereka. Tattali'u 'alal afidah. Fa hadza mathalu man lam yashhabu nurul iman fid dunya. Beginilah perumpamaan orang-orang yang tidak ada padanya iman yang mengiringi di dunia. Sebagaimana perumpamaan orang munafik. Tak ada cahaya iman di dunia. Ya, kita masih dalam pembahasan cahaya. Bahasanya zikrullah adalah cahaya. Orang munafik tatkala tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali hanyalah ya polesan belaka yang ditampakkan di luar belaka, hatinya tidak ada padanya zikrullah, penuh dengan kekufuran, maka begitulah perumpamaan mereka di dunia. Bal kharaja minhu wa faraqahu ba'da istata'a bih. Bahkan cahaya tersebut keluar dari hati-hati mereka dan meninggalkan hati mereka padahal sebelumnya pernah terterangi dengannya. Karena orang-orang munafik sebagian mereka pernah beriman kemudian kafir. Pernah hinggap kepadanya cahaya iman kemudian kafir, hilanglah cahaya tersebut. Wa huwa halul munafiqi 'arafa thumma ankar. Begitulah kondisi orang munafik yang pernah dia tahu tentang Islam kemudian mengingkarinya. Wa aqarra thumma jahad. Pernah meyakini kemudian mengingkarinya. Fahuwa fi dhulumatin asammu abkamu a'ma. Maka perumpamaan mereka dalam kegelapan bagaikan orang yang peka, tuli dan buta. Ya, bagaikan orang yang buta, peka, tuli dalam kegelapan. Kama qala ta'ala fi haqqi ikhwanihim minal kufar. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala memberitakan tentang saudara-saudara mereka, orang-orang kafir, saudara orang munafik. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Summun wa bukmun fi dhulumat. Sungguh mereka tuli dan peka dalam kegelapan. Ya, di dunia ini tuli dan peka secara maknawi, tuli telinganya mendengar kebenaran, tak akan terbuka, peka, buta, tak akan pernah melihat kebenaran. Nanti di hari kiamat Allah buat sebenar-benarnya. Kama qala kata Allah SWT, wa qala ta'ala, wa mathalul ladhina kafaru kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'an summun bukmun ummin fahum la yaqilun. Perumpamaan orang-orang kafir bagaikan perumpamaan sekawanan kambing-kambing yang mereka tidaklah mendengar daripada pengembala seruan kecuali seruan belaka tanpa pernah mengetahui maknanya. Mereka itu bagikan orang-orang yang peka dan tuli, buta, dan mereka takkan pernah berakal. Di sini syabbaha ta'ala ahal munafiqina fi khurujih minan nur. Allah memberikan perumpamaan tentang orang munafik yang mereka keluar dari cahaya iman. Ba'da an adha'a lahum. Setelah iman tersebut pernah menerangi hati mereka, bihali mustaqidin nar. Bagikan perumpamaan orang yang menghidupkan api. Wa dhabi nuriha anhu ba'da an adha'at ma haula. Kemudian bagaimana cahaya tersebut hilang setelah menerangi yang ada di sekitarnya. Li'anna al-munafiqina bimukhalatatihim al-muslimina wasilatihim ma'ahum. Karena orang-orang munafik yang berinteraksi dengan kaum muslimin, ada hubungan dengan mereka. Wasiyamihim ma'ahum, mereka berpuasa beserta kaum mukminin. Wasima'ihim al-Quran, mereka pernah mendengarkan Quran. Wa musyahadatihim a'lam al-Islam wa manarihi, mereka melihat bagaimana simbol-simbol keislaman. Qad syahadu dhaw, mereka itu bagaikan perumpamaan orang yang telah melihat cahaya. Wa ra'au an-nura 'iyanan, mereka benar-benar melihat cahaya dengan mata kepala mereka. Wa li hadza qala ta'ala fi haqqihim, karena itu Allah mengatakan fahum la yarji'un, mereka tak akan pernah kembali kepadanya, kepada iman. setelah keluar daripada mereka iman. Kenapa? Li'annahum faraqul Islam ba'dan talabbasu bih. Karena mereka meninggalkan Islam setelah mereka pernah mengecapnya. Wastanaru, bahkan mereka pernah terterangi dengan Islam. Fahum la yarji'una ilaih, maka mereka tak akan pernah kembali kepada Islam. Wa qala ta'ala fi haqqil kufar, dan Allah berfirman tentang orang-orang kafir, fahum la yaqilun. Mereka tak akan pernah berakal, maksudnya menggunakan akal sehatnya. Li'annahum la yaqilul Islam, karena mereka memang tidak pernah memikirkan tentang hakikat Islam, keindahannya, kebenarannya. Wala dakhalu fihi, mereka tak pernah masuk Islam. Walastanaru bihi, orang kafir tidak pernah terterangi dengan cahaya Islam sebagaimana munafik. Bal la yazaluna fi dhulumatil kufri, maka mereka terus dalam kegelapan kekufuran. Summun bukun umyun, dalam keadaan buta, tuli dan peka. Fasubhana man ja'ala kalamahu li adwa'is suduri syafian, maksudnya Allah telah menjadikan perkataannya menjadi terapi, penyembuh bagi sebagian manusia yang terhadap penyakit-penyakit yang terdapat dalam dadanya. Wa ilal imani wa haqa'iqihi munadiyan, sungguh maksudnya Allah yang telah menjadikan perkataannya menyeru kepada hakikat iman. Wa ilal hayatil abadiyyati wal na'imil muqimi da'iyan, yang menyeru kepada kehidupan yang abadi selama-lamanya dengan kenikmatan. Wa ila tariqir rasyadi hadiyan, yang membimbing kepada jalan yang lurus. Laqad asma'a munadil iman, sungguh benar-benar yang menyeru manusia kepada iman. Law sadafa adanan wa'iyatan, kalaulah memang telinga mereka sadar dan terbuka, mereka pasti akan mendengar seruan iman. Wasyafat mawa'idul Quran, dan sungguh ya, berbagai macam nasihat-nasihat, petuah-petuah Quran menyembuhkan. Law waqaf wa faqad quluban khaliyatan, sekiranya Al-Quran ini ya benar-benar menjumpai hati-hati yang kosong, ya siap menerimanya. Walakin, namun sayangnya, asafat alal qulubi ahwiyatus syubuhati wa syahawat, badai topan, ya, angin ribut yang datang kepada hati-hati mereka, ya, angin itu adalah angin syubuhat dan syahawat, topan itu adalah topan syahawat dan syubuhat. Fa'atfa'at masabihaha, maka topan ini memadamkan lentera-lentera iman yang terdapat dalam hati-hati mereka. Wa tamakkanat minha aidil ghaflah wal jahalah, kemudian menggantikanlah cahaya tersebut kelalaian dan kebodohan. Fa aghlaqat abwaaba rusydiha, yang menutup pintu-pintu petunjuk bagi hati itu. Wa adha'at mafatihaha, yang membuat hilang ya kunci-kunci hati itu untuk dapat kembali terbuka. Warana 'alaiha kasbuha, hati pun menjadi berkarat dengan sebab perbuatan-perbuatannya. Falam yanfa fiha al-kalam, yang membuat tak berguna lagi perkataan apapun terhadap hati yang berkarat. Wasakarat bi syahawatil ghayyi wa syahadatil batil, hati yang mabuk dengan berbagai macam syahwat, perbuatan yang melampaui batas dan persaksian yang batil. Falam tasghi ba'dahu ilal malam, hati yang tak akan mungkin dapat mendengar apapun segala macam celaan yang datang kepadanya mencela. Wa wa'adhal bimawa'idi angka fiha minal asinati wasiham, tak berguna baginya berbagai macam nasihat-nasihat yang hakikatnya lebih kuat, lebih dahsyat, lebih tajam daripada mata-mata pedang, karena hatinya telah tumpul, telah membatu. Walakin ma tadfi bahril jahli wal ghaflah, inilah perumpamaan hati yang telah binasa dalam lautan kebodohan dan kelalaian. Wa asil hawa wa syahwa, hati yang terpenjara dalam hawa nafsu dan syahwat. Wa ma lijurhin bimayitin ilam, sungguh bangkai itu tak pernah merasa tersakiti meski disayat-sayat. Inilah perkataan Qayyim rahimahullah tentang hati orang-orang munafik yang telah menjadi bangkai sehingga tak berguna lagi baginya Quran yang didengarkan di telinganya, tak berguna lagi baginya A'lamul Islam, simbol-simbol Islam, wahyu, mukjizat, kemenangan tak berguna lagi bagi orang munafik. Karena hatinya telah menjadi hitam kelam dengan kekufuran, hilang padanya cahaya iman. Berbeda dengan orang mukmin yang hatinya terterangi dengan cahaya iman, terterangi dengan zikrullah tabaraka taala, yang bermanfaat baginya ayat, yang berguna baginya hadis, yang terbimbing dengan hal tersebut. Wal matsalu tsani, ada perumpamaan yang kedua. Al-ma'i, perumpamaan tentang air, tentang hujan. Dua perumpamaan dalam Quranul Karim, yang mana keduanya, dengan kedua hal inilah kehidupan. Dengan cahaya dan dengan air. Pernah kita bahas bahwasanya di mana ada cahaya, di sana ada kehidupan. Alam raya ini ada kehidupan karena adanya cahaya. Cahaya matahari membuat kehidupan di bumi. Begitu jugalah perumpamaan ya iman. Maka iman adalah merupakan cahaya kehidupan hati seseorang hamba. Tanpa iman dia dalam kegelapan, menjadi mati. Sebagaimana matinya bumi tanpa cahaya matahari. Adapun yang kedua yang menjadi materi kehidupan adalah air. Ya, tanpa air kita binasa. Air walaupun nampaknya sepele tapi dia sumber kehidupan. Dengan air inilah kita hidup. Bismillah. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal mathalu tsani al-ma'i qawlu ta'ala. Perumpamaan air yang Allah sebutkan yang termuat dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah pula ayat 19. Aw kasayyibin minas sama'i, ataukah sama dengan perumpamaan air yang diturunkan dari langit. Nah, ini air hujan. Fihi dhulumatun, air hujan yang turun padanya kegelapan. Ra'dun wa barqun, ya, adanya halilintar, adanya kilat menyambar. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, yang membuat ya jari-jari mereka menutup di atas telinga-telinga mereka. Hadaran maut, karena takut kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, sesungguhnya Allah meliputi orang-orang kafir. Ini perumpamaan kedua. Tadi tentang cahaya api, ini tentang air, hujan. Ya, keduanya sumber kehidupan. Tanpa hujan bumi mati, kering kerontang. Tanpa matahari bumi pun mati. Kita butuh kepada cahaya dan air. Ya, sebagaimana hati ini tercahaya dengan adanya zikrullah, demikian juga hati tercahaya dengan adanya air berupa wahyu. Ya, karena Allah memberikan perumpamaan wahyu itu bagaikan air dalam hadis Nabi yang nanti akan kita baca. Kata Rasulullah, "Masalul mab'atsinullah, perumpamaan apa ya Allah kirimkan aku membawanya risalah, bagaikan perumpamaan hujan yang turun ke bumi." Jadi yang dibawa Rasulullah berupa wahyu bagaikan perumpamaan hujan yang datang ke bumi mengenai berbagai macam tipe tanah. Ada yang subur, ada yang kering kerontang, ada yang menahan air sehingga jadilah padanya kolam-kolam dan seterusnya. Beliau berkata, "As-sayyibul matarul ladzi yasubu minas sama'." As-sayyib itu maknanya adalah hujan yang turun dari langit ke bumi. Ayan zilumin habisurrah, yang turun dengan cepat. Betapa cepatnya hujan tiba dari atas langit sampai ke bumi, begitu cepat. Wa huwa matsalul qur'an alladhi bihi hayatul qulub, perumpamaan hujan ini adalah perumpamaan Al-Qur'an yang begitu cepat turun ke dalam hati-hati manusia menjadi kehidupan bagi hati. Sebagaimana air hujan menjadi kehidupan bagi bumi, maka Qur'an, air wahyu Qur'an, ya, juga merupakan materi yang dengannya hati ini menjadi hidup. Kal matarin ladzi bi hayatul ardi wan nabati wal hayawan, hujanlah merupakan sumber kehidupan bagi bumi, tumbuh-tumbuhan, bagi binatang. Fa adrakal mu'minina dzalika minhu, maka orang-orang mukmin pun mendapatkan hal seperti itu pula. Ya, cahaya wahyu yang masuk ke dalam hatinya dengan cepat membuat hatinya tumbuh. Ya, sebagaimana tumbuhnya bumi. Jadi ada hati yang tumbuh, ada hati yang mati. Hati ini tumbuh dengan cahaya iman, dengan cahaya Quran, dengan wahyu. Wa 'alimu ma yahsulu bihi min al-hayati allati la khatara laha. falam yamna'uhum minha ma fihi min ar-ra'di wal barqi. Ya, maka mereka mengetahui berbagai macam yang datangkan daripada air hujan ini berupa kehidupan. Ya, kehidupan yang tidak membahayakan baginya. Air hujan tidak membahayakan bagi manusia hakikatnya. Ya, karena dia adalah merupakan sumber kehidupan. Falam yamna'uhum minha ma fihi min ar-ra'di wal baqi. Meski ketika hujan itu ada hal-hal yang terlihat membahayakan seperti adanya kilat menyambar, adanya suara halilintar yang membuat orang takut. Kadang-kadang halilintar ini membahayakan telinga manusia, kilat membahayakan sebagian makhluknya, menyambar pohon kelapa terbakar dengannya. Ketika hujan turun di sana ada kilat dan guntur, halilintar. Wahwal wa'id wa tahdid, perumpamaan halilintar ini, perumpamaan guntur dan kilat ini adalah merupakan berbagai macam ancaman-ancaman Quran berupa neraka, kebinasaan dunia maupun akhirat, diperangi Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Wal'uqubat wal'mathalat, dalamnya ada berbagai macam keterangan tentang hukuman-hukuman yang Allah pernah timpakan. Wal'mathalat kepada umat-umat terdahulu, dalamnya ada ancaman-ancaman. Inilah dampak perbuatan hati-hati yang gelap dan kekufuran. Allah timpakan azab kepada kaum Nuh, kepada kaum Lut, kepada kaum Ad, kepada kaum Tsamud. Ini perumpamaan yang bagikan halilintar yang menyambar-nyambar hati, membuat hati menjadi kecut dan takut agar tidak meniru mereka. Ya, allati hadzarallahu biha ma khalaf man khalafa amrah. Dengan hal inilah Allah Subhanahu wa taala ancam manusia agar mereka takut melanggar ketentuan Allah Jalla wa Ala. Wa akhbaru annahu munazzilha biman kadzdzaba Rasulullah. Yang dia beritahukan bahwasanya hukuman ini akan dia turunkan kepada setiap orang yang mendustakan Rasulullah. Amma fihi min al-awamir asy-syadidah. Ya, dalam ya Al-Qur'an tersebut ada perintah-perintah yang membutuhkan yani perintah-perintah yang kuat. Ya. Kajihadil a'da, dalamnya ada perintah berjihad memerangi musuh-musuh. Wasabri al-amri, dalamnya ada perintah agar kita bersabar dalam segala macam perkara. Awil awamir syaqqah 'alan nufus, dalamnya ada perintah-perintah yang berat dikerjakan oleh jiwa. Allati hiya bi khilafi iradatiha, disuruh kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Ya, disuruh kita untuk yang mengontrol diri, jangan larut dengan hawa nafsu. Yang mana hal ini semua adalah menyelisih keinginan manusia asalnya. Manusia ingin melampiaskan nafsunya, disuruh untuk sabar menahan diri. Inilah perumpamaan tadi, perumpamaan petir dan halilintar dalam Quran adalah merupakan berbagai macam ancaman-ancaman Allah, hukuman-hukumannya. Perumpamaan umat-umat yang dia binasakan terdahulu kala. Ya. Fahiya kadzulumati war-ra'di wal-barqi, maka semua ini ancaman-ancaman ini bagikan perumpamaan kegelapan, ya, perumpamaan kilat dan perumpamaan halilintar. Walakin man 'alima mawaqi'al ghaithi, tapi orang yang tahu peran dan fungsi hujan, wa ma yahsulu bihi minal hayat, yang tahu bahwasanya hujan itulah merupakan materi dengannya sumber menjadi sumber kehidupan, lam yastauhish, dia tidak akan merasa takut, lima ma'ahu minadh dhulmati war-ra'di wal-barq, dia tak takut dengan mendung yang hitam, dia tak takut dengan halilintar dan ya kilat menyambar, bal yastanis lidzalik, bahkan dia gembira, alhamdulillah sebentar lagi akan turun hujan, padahal gelap gulita, padahal petir menyambar menggelegar, tapi dia tersenyum, dia mengatakan alhamdulillah akan segera turun hujan. Kenapa? Karena dia tahu manfaat hujan yang turun. Wa yafrahu bihi lima yarju minal hayati wal khasbi. Karena dia begitu gembira berharap daripadanya turun keberkahan, kesuburan. Orang mukmin pandai mengambil hal yang bermanfaat ketika hujan turun. Orang munafik mereka subhanallah tak pandai mengambil manfaat daripada hujan wahyu. Yang mereka dapatkan adalah ketakutan atas halilintar, kegelapan. Subhanallah, orang mukmin tidak. Kira-kira itu pembahasan kita ini paham? Agak tinggi bahasanya Al-Qayyim ini. Ya, orang kafir, orang-orang munafik, mereka hanya melihat halintarnya, melihat kegelapannya, pekatnya, mendung, melihat ya kilat yang menyambar, tidak mereka perhatikan bagaimana setelah itu akan menjadi bumi subur dengan turunnya hujan, terisilah waduk-waduk, subhanallah. Ya, bayangkanlah kalau kita sekedar baca Quran saja, baca tafsirannya, tak sedalam ini maknanya. Ini dalam surah Al-Baqarah, di awal Al-Baqarah. Ya, au kasayyibim minas sama, atau bagikan hujan dari langit, fihi dzulumatun wa ra'dun, dalamnya ada kegelapan, ada kilat, ada halintar. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan tangan mereka di telinga-telinga mereka, hadharul maut, karena takut kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, Allah meliputi orang-orang kafir. Ya kadul barku yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat menyambar penglihatan mata mereka. Ini semua perumpamaan, permisalan. Ya, kullama adha'a lahum masyafi, tiap kali kilat menyambar, melihat terbersitlah cahaya, mereka pun berjalan. Ketika kilat kilang, mereka dalam kegelapan. Ini semua perumpamaan. Allahu Akbar, menunjukkan kepada kita tafsir itu sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Begitu dalam tafsirannya ini, subhanallah. Sebagaimana kita kemarin ya mendapatkan pencerahan dari Muqayyim bagaimana tentang tafsiran Allah lah cahaya langit dan bumi. Ya, sekarang dia memberikan perumpamaan dua hal. Kehidupan materinya adalah cahaya, satu, yang kedua cahaya, yang kedua ya air. Inilah sumber kehidupan. Di mana ada cahaya, di sana ada kehidupan. Di mana ada air, di sana ada kehidupan. Begitu juga dengan hati. Allahu Akbar. Wa ammal munafiq, adapun orang munafik, fa innahu amiya qalbu, hatinya buta. Lam yujawiz basaruhu dhulma, yang hatinya taklah melampaui kecuali kegelapan belaka, yang dia ingat adalah mendung yang kelam. Wa lam yara illa barqan, yang dia lihat hanyalah ya kilat. Yakadu yakhtaful basar, yang dia takutkan kilat itu menyambar penglihatan matanya karena kuatnya cahaya kilat. Seketika matanya pun terpejam. Wara'dan aziman, yang dia lihat adalah suara menggelegar daripada guntur. Ya, wadhulmatan, kegelapan. Fastauhasha min dhalik, yang membuat dia ketakutan. Wa khafa min, dia merasa benar-benar dalam keadaan begitu menakutkan. Fawadha asabi'ahu fi udhunayh, maka seketika dia letakkan jari-jarinya di telinga, kedua telinganya. Li'alla yasma'a sautar ra'di, agar jangan sampai dia mendengar suara halintar tersebut. Wahalahu musyahadatu dhalikal barq, sungguh membuat dia takut menyaksikan ya kilat yang menyambar. Wasyiddatun lima'anihi wa idhami nurihi, fahuwa khaifun an yakhtatifa ma'ahu basarah, karena lam'anihi wa syiddati lam'ani, karena betapa kedahsyatnya kekuatan kilat itu yang menyambar. Ya, betapa dahsyatnya cahayanya, maka dia begitu ketakutan, khawatir matanya menjadi buta disebabkan karena kilat yang menyambar. Li'anna basarahu adhaf an yathbuta ma'ah, karena matanya begitu lemah, tak akan mungkin kuat menahan kilatan daripada halintar yang menyambar. Fahuwa fi dhulmatin, maka dia dalam kegelapan. Yasma'u aswata ra'dil qasif, dalam keadaan awan yang begitu hitam kelap, gelap yang begitu hitam, gelap gulita. Ya, yasma'u aswata ra'dil qasif, dia mendengarkan suara halintar yang menggelegar. Wa yara dhalikal barqal khatib, melihat cahaya kilat yang menyambar. Ya, fa in adha'a lahuma baina yadayhi masha fi dhawi, dalam kegelapan badai, kegelapan ya hujan yang begitu dahsyat, apabila terbersit seketika sinar daripada kilatan yang kilat yang menyambar, dia pun berjalan dengan adanya cahaya tersebut. Wa in faqada adh-dhaw qama, andai kata hilang cahaya kilat, maka seketika dia pun berdiri, berhenti, mutahayyiran, tak tahu ke mana harus berjalan karena gelap, takut melangkah, kalau melangkah takut masuk ke jurang, ya masuk ke lubang. La yadri ayna yadhhab, mau ke mana pergi, takut tersesat dalam kegelapan. Subhanallah. Walijahlihi la ya'lam anna dhalika min lawazim shayyib, karena bodohnya dia. Dia tak tahu. Kilat itu merupakan kewajiban konsekuensi daripada turunnya hujan. Alladhi bihayatul ardh, kalau dipikirkan kilat ini bersama hujan, hujan itu akan menumbuhkan bumi. Wan nabat, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa hayatuhu huwa fi nafsihi. Ya. Dia juga tak tahu, subhanallah. Kilat itu meski dia menyambar-nyambar turun bersama hujan, yang mana hujan adalah sumber kehidupan dia. Tanpa hujan mati kita semua. Berapa lama kering waduk itu, pusing pemerintah. Dibuatlah hujan buatan. Sibuk orang mana-mana, tiap hari pandangan, pemandangan, tiap hari orang bawa tong-tong biru tuh. Sibuk di depan masjid kita ini dijual tong-tong biru berpuluh beratus. Sibuk orang, kenapa? Persiapan mau dimatikan. Ya, ATB mematikan air mungkin 2 minggu, seminggu. Pusing manusia karena kekeringan, karena tak ada hujan turun. Dia tak tahu hujan itu materi hidupnya. Yang ditakutkannya petir. Subhanallah. Petir itu turun ketika ada hujan. Ya. Bala yadriku illa radan, yang dia ketahui hanyalah bahaya kilat, bahaya petir, wabarkan, wadhulmatan, bahaya gelap, mendung. Wala syu'ur lahu bima wara'a dzalik, dia tak pernah tahu apa di balik itu semua akan turun hujan yang menjadi sumber kehidupan. Fal wahsyatu lazimatun lah, maka yang mengiringi tersebut adalah ketakutan. Warru'bu wal faza'u la yafariquh, kekhawatiran yang tak pernah sekalipun meninggalkan dirinya. Begitulah orang-orang munafik. Begitulah hati-hati yang tidak terterangi dengan ya hujan wahyu. Dalam ketakutan, kegelisahan. Tengok orang-orang yang dicerahkan hatinya dengan wahyu. Subhanallah. Orang stres dengan berbagai macam musibah datang melanda, musibah alam, musibah manusia. Tapi orang yang hatinya tercerahkan dengan cahaya wahyu, tersuburkan dengan hujan wahyu, tenang, tentram. Orang sibuk demo, ada yang mati berdarah. Dia tenang. Subhanallah. Tak ikut-ikutan dia dengan apa yang disibukkan manusia yang sibuk perkara perut. Ya, dia tenang, tentram, karena lebih daripada itu yang dia jadikan target hidupnya, tujuan hidupnya, cita-citanya, ambisinya. Bukan gaji cita-citanya, bukan kenaikan gaji, bukan takutnya cuti dipotong, tidak itu. Semuanya perkara kecil baginya. Subhanallah, tenang, tentram. Allahu Akbar. Orang sibuk bertengkar, berkelahi, berperang gara-gara perut, ya, gara-gara berebut kekuasaan. Dia tenang, tentram, hidup dengan cahaya iman, hidup dengan hujan wahyu dalam hatinya yang membuat hatinya subur. Paham antum? Paham bahasa ini ya? Ini kalau enggak paham berat nih. Paham Allah, hanya kepada Allah lah kita mohon taufik. Baca kitab Nukayim, masya Allah. Bagikan miskatun nubuah, bagikan perkataan para nabi. Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa amma man anisa bisayyibi, adapun orang mesti tentram, nyaman, nikmat dengan hujan. Wa alima annahu la budda fi min ra'din, dia tahu pasti akan menemani hujan ini ada kilat. Wa barqin, ada halintar. Wa dhulmatin, ada mendung. Bisa babil ghayyim, karena banyaknya awan pekat. Istaknasa bidzalik, dia akan merasa tenang, tenteram, bahagia. Meskipun telah hitam awan, dia bahagia. Walam yastauhis minhus, dia tak merasa takut. Walam yaqta'hu dzalika an akhdhihi binasibi minasayyib, tidaklah membuat dia hilang kesempatan mengambil keuntungan daripada air hujan yang turun. Subhanallah. Fahadha mathalun mutabiqun lis-sayyib alladhi nazala bi Jibril, sungguh perumpamaan hujan ini sesuai dengan hujan wahyu yang dibawa Jibril. Min indi rabbil alamin, yang dibawa Jibril daripada Tuhan seru semesta alam. Tabaraka ta'ala ala qalbi rasulihi, yang turun atas hati rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Liyuhyi bihil qulub, yang mana hujan wahyu yang turun dalam dada Rasulullah ini yang dengannya dia menghidupkan hati-hati wal wujud dan kehidupan yang ada. Subhanallah. Hati kita ini hidup dengan wahyu yang dibawa Rasulullah SAW. Wahyu yang merubah tatanan hidup manusia. Subhanallah. Lihatlah bagaimana kondisi jahiliyah sebelum datangnya wahyu. Lihatlah kondisi dunia sebelum datangnya wahyu. Eropa dalam kegelapan berabad-abad, sementara kaum muslimin telah mencapai tingkat ketinggian daripada segala macam ilmu pengetahuan dengan wahyu yang ada pada mereka. Belajarlah bangsa-bangsa Eropa kepada kaum muslimin. Mereka lah pencetus penggagas banyak daripada ilmu-ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat. Teori-teori aljabar, Pitagoras, macam-macam mereka pencetusnya. Kedokteran, dengan sebab cahaya ini, cahaya wahyu, sehingga cahaya kehidupan dunia pun menjadi indah. Subhanallah. Sibuklah kaum muslimin berbondong-bondong meninggalkan cahaya wahyu ini. Sibuk mengejar yang tak jelas. Ya. Akhirnya mereka pun menjadi umat yang terkebelakang dan dibelakangkan. Allah musta'an. Ya. Kata beliau, liyuhya bihil quluba wal wujuda ajma', agar dengan hati Nabi yang dipenuhi dengan siraman hujan wahyu ini menghidupkan hati-hati keseluruhan. Hati siapa? Tentunya hati-hati orang yang mengikuti Rasul. Iqtadat hikmatuhu an yuqarinahu minal ghayyi mur'adi. Maka sudah menjadi ketentuan hikmah Allah, pastilah hujan akan diiringi dengan yang namanya kegelapan, mendung, cahaya, kilat, dan sambat, dan suara halilintar. Ma yuqarinu sayyiban minal ma' hikmatan badiqatan, adalah dalamnya terkandung hikmah yang besar. Wasbaban munazimatan nazamhal azizul hakim, yang semuanya telah diatur oleh Allah, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha perkasa. Ya, mendung tersebut, petir halilintar tersebut, ya, kilat adalah merupakan berbagai macam ancaman-ancaman dalam Quran yang menjadi pelajaran bagi orang beriman, bagaimana Allah binasakan umat terdahulu karena menentang para rasulnya. Dalamnya ada perintah-perintah yang begitu dahsyat, hanya dilakukan oleh orang-orang beriman. Perintah berjihad, bersabar dengan segala macam ujian, cobaan, dan seterusnya. Inilah dia perumpamaan kilat tadi. Ya, perumpamaan gelap mendung. Fakana hafzul munafiqi min dhalika sayyib sahabahu war'udahu wa buruqahu faqat. Apa yang diambil orang munafik dari peristiwa hujan, mendung, petir, halilintar ini? Tak ada kecuali itu saja. Yang dia ambil hanyalah ketakutannya terhadap halilintar, terhadap kilat menyambar, gelap karena mendung, itu saja yang diambil. Tak ada yang lain. Subhanallah. Lam ya'lam ma wara'ahu, dia tak tahu apa di balik itu semua. Fastauhasha bima anisa bihil mu'minun. Maka orang-orang ya munafik ini sungguh dia takut dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin berharap ini hujan akan turun, meskipun ada halilintar dan semacamnya, biarlah, ini resiko. Orang munafik tidak. Mereka dalam ketakutan karena tak tahu apa setelah itu. Dia tak tahu Quran itu merupakan kehidupan manusia. Dialah merupakan air kehidupan manusia. Itu dampaknya. Dia tak tahu, tak dapatnya itu. Yang dia hanya pikirkan bahaya, ancaman-ancaman belaka. Subhanallah. Wartaba bima itma'anna bihil alimun. Maka dalam kemunafikanlah orang-orang munafik. Sementara begitu tenangnya orang-orang beriman yang memiliki ilmu. Wasyakka fi ma tayaqqanahul mubassirun al-arifun. Dia dalam keraguan dalam perkara-perkara yang diyakini oleh orang-orang beriman yang benar-benar mengenal ma'rifat, mengenal hakikat kebenaran. Ya. فبصره في المثل النار كبصر الخفاش نحو الظهيرة. Perumpamaan orang-orang munafik, pandangan matanya ketika melihat api bagikan perumpamaan cahaya, ya, yang melihat api dan cahaya bagikan perumpamaan kelilawar ketika melihat cahaya. Nahmud zahira ketika siang hari. Orang munafik itu bagikan kelilawar. Nampaknya cahaya. Kelilawar itu kalau nampak cahaya seketika dia habis. Karena itulah kelilawar itu hanya terbang di malam hari, hidup di malam hari. Siang hari tidur, tak berani melihat cahaya matahari, menyakiti matanya, membinasakannya. Makanya orang yang tidur setiap siang, malam hari dia hidup sama dengan kelilawar. Takut dia dengan cahaya matahari. Begitulah perumpamaan orang kafir. Begitu takutnya dia dengan cahaya iman, cahaya Quran, maka dia lari menjauh. Subhanallah. Ya. Wa sam'uhu fil mithal fil mathal al-ma'i ka sam'i man yamutu min sawti ar-ra'di. Perumpamaan mereka dalam perumpamaan air hujan, Allah sebutkan dengan perumpamaan orang yang mati karena takutnya mendengar suara halilintar. Subhanallah. Takut, mati dia karena ketakutan. Bukan karena halilintar, tapi karena takutnya dengan suara halilintar. Ketakutan yang membunuhnya. Ya. Waqad dzukira an ba'dil hayawanat, telah disebutkan bahwasanya sebagian hewan anha tamutu min sam'ir ra'di, kalau mendengar halilintar dia mati. Subhanallah. Ada sebagian hewan itu kalau mendengar halilintar dia mati. Wa idza sadafa hadhihi al-uqul wal asma' wal absar syubhatun syaitaniyah, jikalau memang telah masuk ke dalam alam pikir, ya, rasio, pendengaran, penglihatan orang-orang ini berbagai macam syubhat-syubhat syaitan wa khayalat fasidah, berbagai macam prasangka-prasangka yang rusak, wa dhununun kadhibah, prasangka-prasangka yang menipu, jalat fiha wa salat, maka semua hal ini syubhat, prasangka-prasangka, ya, berbagai macam khayalan-khayalan yang dusta, jalat fiha wa salat, akan benar-benar berputar-putar menguasai hati ini, wa qamat biha wa qa'adat, yang membuat dia tak pernah lepas bersama hati tersebut, baik ketika berdiri, baik ketika duduk, ketika berbaring, tak pernah lepas. Wattasa'a fiha bihaliha, wattasa'a fiha majaluha, semakin meluaslah hati ini dengan berbagai macam syubhat-syubhat syaitan, prasangka-prasangka buruk, keraguan-raguan. Wa kathura biha qiluha wa qalaha, semakin banyaklah berbagai macam perkataan-perkataan sampah, pemikiran-pemikiran sampah yang masuk ke dalamnya. Famalat al-asma' min hadayaniha, akhirnya ya masuklah ke dalam telinga ini berbagai macam igauan orang-orang yang mengigau. Yang dia dengar adalah orang-orang mabuk, orang-orang mengigau. Itu yang dia dengar. Sumpah serapah orang-orang yang mabuk. Ya. Famala'atil asma'a min hadayaniha wal arda min dawawiniha wa ma akthar al-mustajibini liha'ula. Ya, maka penuhlah bumi ini dengan suara-suara yang seperti ini. Alangkah banyaknya orang yang menuruti suara-suara semacam ini. Wal qabilina minhum, alangkah banyak yang menerima berbagai macam syubhat-syubhat syaitan semacam ini. Wal qa'imina bidawatihim, yang mengikuti seruan syaitan-syaitan dan syahwat-syahwat seperti ini. Wal muhamina an hawzatihim, banyaknya orang yang menjadi pembela, garda terdepan membela berbagai macam syubhat syaitan, keraguan-keraguan ditimbulkan syaitan, berbagai macam bid'ah dan khurafat. Wal muqatilina tahta alwiyatihim, alangkah banyaknya para pejuang-pejuang pembela syubhat-syubhat syaitan ini, kemungkaran-kemungkaran, kesyirikan, bid'ah, khurafat, banyak pembela-pembelanya. Wal qa'imina bidawatihim wal mukthirina syaitan, alangkah banyaknya pengikut yang memperbanyak, ya, jumlah orang-orang yang tertipu dengan seruan-seruan syaitan ini. Subhanallah. Yang mengikuti cahaya, yang mengikuti wahyu, ini orang-orang Wahabi nih. Yang mengikuti sunnatul rasul, yang dia tak mau macam-macam, dia mau ikuti sunnah saja. Salatnya sebagaimana sunnah Nabi, tak mau macam-macam. Zikirnya sebagaimana sunnah Nabi, tak ada kreasi dalam zikir, goyang-goyang, loncat-loncat, berputar-putar. Ini orang Wahabi. Subhanallah. Ya. Waliumumil baliyati bihim wadharil qulubi bikalamihim, karena begitu dahsyatnya bahaya mereka terhadap hati-hati, bahayanya perkataan-perkataan mereka, hatakallahu astarahum fi kitabihi ghayatul hadki. Karena alangkah bahayanya perkataan orang-orang munafik, ya, berbagai macam syubhat mereka, maka Allah benar-benar singkap borok-borok mereka dalam kitabnya. Wa kashafa asrarahum ghayatul kashfi, Allah singkap, Allah buka sebesar-besarnya. Wa bayyana alamatihim, Allah jelaskan tanda-tanda mereka, bahkan ada satu surah khusus yang bernama surat al-munafiqun. Wa amalahum wa aqwalahum, bagaimana perkataan mereka, bagaimana perbuatan mereka. Wa lam yazal azza wa jalla yaqul, Allah terus mengatakan tentang orang munafik. Wa minhum, wa minhum, di antara mereka. Wa minhum man ahadallah lain ataitana min fadlihi lan saddaqanna, orang-orang munafik di antara mereka ada berjanji, kalau kami nanti punya uang kami bersedekah, berinfak, padahal dia berdusta. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqah, di antara mereka ada yang mencela orang-orang yang mendatangkan sedekah kepadamu karena sedikit. Wa minhum, Allah singkap semua penyakit-penyakit orang munafik. Lebih banyak keterangan orang munafik daripada orang kafir, karena lebih bahaya orang munafik dibandingkan orang kafir. Hatta kasyafa amruhum, sehingga jelaslah bagaimana boroknya orang-orang munafik. Wa banat haqaiquhum, tampaklah hakikat mereka. Wa dhaharat asraruhum, rahasia mereka pun tersingkap. Sudah jam 6. Subhanallah. Allahu akbar. Demikianlah betapa indah kita hanya membaca kapan-kapan kitab Ibnu Qayyim ini. Kadang-kadang baca entah paham tak enggak. Dia mengarang kitab yang berpuluh-puluh jilid. Subhanallah, alangkah luas ilmunya ini muridnya. Bagaimana dengan gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ada satu pertanyaan yang ditanyakan dengan muridnya Ibnu Qayyim dan tanyakan kepada gurunya dengan penanya yang berbeda dalam masa yang berbeda. Tapi jawabannya subhanallah sama. Bedanya Ibnu Qayyim menjawab satu pertanyaan tersebut dalam buku Ad-Da'wah Dawa. Ibnu Taimiyah gurunya hanya menjawab dalam setengah halaman. Subhanallah. Setengah halaman tersebut cukup. Ada orang bertanya kepada Ibnu Taimiyah tentang hawa nafsu yang tak kuasa dia tundukkan. Ya. Berbagai macam bentuk penyakit-penyakit hatinya, kedengkian, keirian yang dia merintih tiap kala dia mau semangat beribadah, ternyata tak mampu, begitu payah bagi dia. Pertanyaan seperti itulah kira-kira. Ibnu Taimiyah menjawab hanya dengan setengah halaman. Ibnu Qayyim menjawab satu buku. Tapi yang setengah halaman ini, subhanallah, semuanya syarat dengan jawaban. Itu yang dikembangkan oleh murid Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, menakjubkan. Cukup setengah halaman dia jawab. Ibnu Qayyim, satu buku jawab. Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam Muhammadin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.